lower back. Ya. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala al-mubayyinu li-ibhami nisbah. Ya. Ini fungsi dari zat al-mubahama ada empat. Kan zat mubahama itu ada empat, adat, miqdar, syibh miqdar. Yang keempat dia fara' dari tamyiz. Ya. Nah, tamyiz sendiri kan dia yang menjelaskan mana yang samar dari zat. Zat itu empat, apakah adat, miqdar, syibhul miqdar atau yang fara' dari tamyiz, dan juga dia menjelaskan yang mubham dari nisbah, dari nisab. Ya. An-nisbah. Tabarakallahu fik. Imma muhawwalun anil fa'il. Ya, nisbahnya itu apakah dia ditahwil, dipalingkan dari fa'il? Asli dia fa'il. Kemudian jadi apa namanya? Tamyiz. Ya, tasabbaba Zaidun araqan. Bercucuran Zaid. Apa yang bercucuran? Keringatnya. Aslinya apa? Tasabbaba araqu Zaidin. Tasabbaba araqu Zaidin itu aslinya. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Aslinya apa? Tafaqqa'a Syahmu Bakrin. Itu aslinya itu. Ya. Aslinya itu. Ya. Lemaknya si Bakr. Toba nafsun, toba Muhammadun nafsan. Aslinya tobat. Tobat saya karena nafsan adalah muannas, apa namanya muannas? Tobat nafsu Muhammadin. Baik. Washta'ala ar-ra'su syaibah. Ya, aslinya apa? Syaibu ar-ra'si. Penuh syaib, uban. Penuh kepala dengan uban. Nah, ini kalau dia tahwil, ditahwil dari fa'il. Wa imma muhawwalun anil maf'ul, atau yang ditahwil, dipindahkan, dialihkan dari maf'ul. Wa fajjarnal arda uyuna. Ya. Taib. Wa fajjarnal arda uyuna. Ya. Dia aslinya fajjarna uyuna al-ardi. Apa? Wa fajjarna uyuna al-ardi. Baik. Kami pancarkan itu ya. Uyun mata air gitu. Aw an ghairihi ma, atau ditahwil dari selain fa'il dan maf'ul. Ya. Baik. Misalkan dia dari mubtada gitu kan. Ini kebanyakannya ini setelah isim tafdil. Isim tafdil wazan af'al. Ana aktsaru minka mala. Ini aslinya dari mubtada. Aslinya mali aktsaru min min malika, minka. Zaidun akramu minka aban. Berarti ya. Zaidun akramu minka aban, berarti gimana? Ini tahwil dari apa nih? Dari mubtada ya. Berarti Abu Zaidin akram minka. Zaid lebih mulia daripada engkau bapaknya. Ya berarti Abu Zaidin. Au ghairu muhawalin, atau yang tanpa ditahwil. Dia bukan aslinya mubtada, dia bukan asli fa'il atau maf'ul. Ya. Taib. Semisal imtala al-ina'u ma'an. Ya, air ina bejana itu sudah penuh airnya. Ya. Taib. Ghairu muhawwal. Maka ma'an tamyiz ghairu muhawwal. Jadi hanya menjelaskan kemubahaman dari nisbah imtala'a, imtila'nya. Taib. Nah, kemudian walillahi darruhu farisan. Ini aslinya ta'ajub. Ya. Ini aslinya adalah ta'ajub. Nanti akan dijelaskan di sini makna lillahi darruhu farisan. Alangkah baiknya dia sebagai penunggang kuda. Akan dijelaskan nanti di syarah. Aslinya itu ta'ajub. Taib, barakallahu fik. Qala asy-syarih. Ya, hafizahullah ta'ala. Taib. Tasabbaba Zaidun araqan. Ini aslinya fa'il. Araqan tamyizun mubayyinun libhamit tasabbubi. ila Zaidun, ila Zaidin, ila Zaidun. Arakan dia tamyiz yang menjelaskan kebubahaman, kesamaran, ya, mengenai bercucuran dijelaskan itu kepada si Zaid. Wa aslul kalam, aslul kalam itu tasabbaba araku Zaidin. Itu fahuwila al isnad anil mudof. Maka isnad itu ditahwil, dialihkan dari mudof. Aslinya araku Zaidin dirubah ke mudofun ilaih, yaitu Zaidin, maka jadilah tasabbaba Zaidun araqan. Fahasala ibhamun. Ya, kan kalau tasabbaba ya Zaidun ini mubham. Bercucuran Zaid, enggak jelas finisbati tasabbubi, tentang penisbatan tasabbub, bercucuran kepada si Zaid. Ya, min ayyi jihatin huwa? Dari aspek mana bercucurannya? It laisal muradu anna dhatahu hiya al-mutasabbabah. Ya. Karena bukanlah maksudnya zatnya si Zaid itu yang bercucuran binafsiha, bercucuran sendiri, bal syai'un minha. Bahkan ada sesuatu bagian dari si Zaid yang bercucuran, apakah keringatnya, darahnya, muntahnya atau yang lainnya. Faji'al bil mudafi, ya, maka didatangkan mudaf alladzi kana fa'ilan, yang sebelumnya dia adalah fa'il, wa ja'ala tamyizan, ya, atau wa ju'ila tamyizan, dan fa'il ini dijadikan sebagai tamyiz, ya, ju'ila tamyizan, ja'ala ini temannya dhanna, ya, naibul fa'il, ya, domir mustatir huwa, tamyizan maf'ul, fartafa'a al-ibham, maka terangkatlah kemubahaman, ya. Wal ba'itsu ala dhalik, penyebab atau pendorong hal ini adalah anna dzikra syai' mubhaman, ya, bahwa penyebutan sesuatu yang mubham, ya, atau an zakarahu syai' mubhaman, syai' mubhaman, bahwa ketika ia menyebutkan sesuatu yang mubham, tsumma zakarahu mufassiran, ya, kemudian menyebutkan yang menjelaskannya, itu auqa'u, itu lebih mengena fi nafsi, pada diri, apa, pada jiwa pendengar, ya. Nah, penyebabnya ini kenapa sih, kenapa sih enggak kita katakan aja tasabbaba araku Zaidin gitu kan. Nah, jadi kalau disebutkan, ya, sesuatu yang mubham kemudian disebutkan yang menjelaskan kemubahaman, itu lebih mengena. Gitu. Dibandingkan kita katakan, ya, tasabbaba araku Zaidin, ya, bercucuran keringat Zaid. Tapi kalau kita katakan tasabbaba Zaidun, ini kan mubaham, disebutin arakon, mufasirnya, ini lebih mengena pada jiwa orang yang mendengar. Paham gak sini? Nah, tayyib. Jadi kayak balagh. Hah? Lah emang. Wakis alaima ba'da. Ya udah, kiaskan aja setelahnya. Sama kayak antum katakan gini. Ya, wajhi ajmalu min wajhika. Itu biasa. Ya enggak muslim. Wajhi ana, wajhi Abi Hanifah ajmalu min wajhi muslihin. Ini biasa. Karena memang realita dan fakta. Tapi kalau disebutkan mubham dulu, ana ajmalu minka, apa yang ajmalu minka? Ini mubham. Apa? Dikasih mufassir, tentu lebih mengena pada jiwa ana muslim dan seluruh rakyat Indonesia. Ana aksaru minka, ana ajmalu minka, wajahan, tobaan, gak ada yang lain. Lagi ngantuk, bisa ngimpi dia. Ngimpi yang ngantuk. Ya kak? Ana bilang ke Manto, ana aksaru minka zaujatan. Iya, iya. Gak apa dah kalau itu. Han wake. Wake, wake. Wake, wake, wauqa. Ya, finufusin nas, itu. Ya. enggak. Tapi kalau mantu bilang ada aksara bingka zaujatan, oh halu, ajma'an nas, ala anna mantu halu, asobahu halu. Tapi barakallahu fik. Wa ma'na tasabbaba tahaddara. Tahaddara itu apa sih? Tahaddara ya tahaddaru. Dia nanti muta'adinya dengan min gitu. Turun dari, kan bercucuran turun gitu ya. Kalau bercucuran enggak ada dari bawah ke atas tuh, bukan bercucuran, mancur namanya. Ya enggak? Bercucuran dari atas ke bawah, turun gitu. Tahaddara. Wa ma'na tafaqqa'a imtala'a. Kan tafaqqa'a syahman gitu kan? Penuh. Ai maknanya apa imtala'a? Kasura. Banyak, azuma besar. Itu. Tafaqqa'a si bakar banyak sekali apanya? Syahman lemaknya. Ya. Wa mana toba apa in basato gembira, in syaraha lapang dia, happy gitu kan. Nah, toba nafsun, toba Muhammadun Zaidan, toba Muhammadun nafsan, Muhammad gembira jiwanya. Ya kan, ini lebih mengena dibanding dengan toba, tobat nafsu Muhammadin. Wa qawluhu nahwa fajjarnal arda uyuna, ini dari maf'ul ditahwil. Uyuna tamyizun muhawwalun anil ma'an maf'ulin. Dia tamyiz muhawwal dari maf'ul. Mubayyinun li ibhami nisbati tafjiri. Dia menjelaskan akan kemubahaman dari penisbatan tafjir, memancarnya. Asluhu fajjarna uyunal ardi. Kami pancarkan mata-mata air bumi. Fahudifal mudofu, maka mudof dihadaf, yaitu uyun maf'ul. Wa uqimal mudofu ilaih muqamahu, mudofun ilaih ditempatkan pada posisi mudof. Jadilah fajjarnal arda. Ya tidak? Begitu. Fantasaba intisabahu. Ya. Maka dia pun menempati posisi nasabnya. Nasabnya si maf'ul bih, si mudofun ilaih tadi. Kan jadilah fajarna uyuna gitu kan, fajarnal ardo itu ya uyunnya hilang kan. Fahasola ibhamun fi nisbah, maka terjadilah kemubahaman dalam nisbah. Fajia, maka jia didatangkan bil mahdhuf tadi, mahdhuf yang uyunan tadi ya. Waju'ila tamyizan, dan dijadikan dia sebagai tamyiz. Fartafa'al ibham, hilanglah kemubahaman ya. Kenapa mesti pakai begini, enggak kayak tadi aja? Oh, normalnya maf'ul uyunan tadi ya, disebutkan faktor penerangnya, ada yang mubham, ada yang mufassir, itu auqa finnas, lebih mengena di jiwa. Nah, wa qawluhu an ghairihima, ada selain dari fi'il fa'il atau maf'ul. Hey, bi'ai bi'an yakuna muhawalan anil mubtada, yaitu si tamyiznya ini ditahwil, dialihkan dari mubtada. Wa huwal waqi'u ba'da ismil tafdil, ini terjadi pada isim tafdil. Ya, ana aksaru minka mala, malan fil ayati, di ayat tadi. Tamyizun muhawalun anil mubtada'i, dia tamyiz yang ditahwil dari mubtada. Mubayyinun ibhami nisbatil aksariyah, ya, yang menjelaskan ketidakjelasan dari nisbat aksariyah paling banyak. Ya. Wal aslu mali aksaru min malika, itu asalnya gitu. Ya. Fahudifal mubtada, mubtada'i dihapusi mali. Wa ukimal mudofu, kan mudof, mudofun ilaihnya ya mutakalim ya. Wa muqamahu, berarti ya mutakalim, kan dia domir mutasil. Fartafa'a, ya, namanya domir mutasil, marfu. Kalau marfu enggak bisa jadi mutasil terus. Wanfasola, jadi munfasil. Enggak? Jadi munfasil, jadilah ana. Fasoro al-lafdu ana aksaru minka. Begitu. Fahasola ibhamu, ibhamun finas nisbah. Ya, terjadilah kemubaman dari nisbah. Fa'utiya bil mahdhufi waju'ila tamyizan fartaba alaihi baham. Didatangkanlah yang mahdhuf tadi, mal yang asli mubtada dihadap, dijadikan tamyiz, hilanglah kemubahaman. Ana aktsaru minka malan. Gitu. Ya. Apalagi tadi? Contohnya Zaidun akramu minka aban, itu aslinya Abu Zaidin akramu, itu kan. Ah. Aban wa wajhan sama. Tadi wajhan apa? Ana ajmalu minka wajhan. Ini fil misalnya di dua contoh ini ba'dahu setelahnya kullun minhuma keduanya itu tamyizun muhawalun anil mubtada. Ini ya. Mubayyinun li ibhamin nisbatil akramiyah wa nisbatil ajmaliyah. Ya, yang dia menjelaskan ya ketidakjelasan dari penisbatan mana yang akramiyah yang paling mulia dan penisbatan ajmaliyah mana yang paling ganteng. Wal aslu asalnya Abu Zaidin akramu minka wa wajhu ajmalu minka. Ya. Baik. Fafu ila fihi mataqaddama, maka diberlakukanlah ya seperti yang telah disebutkan. Aw ghairu muhawwalin, atau ada tamyiz yang tanpa tahwil. Ai an syai'in aslan. Ya. Bukan tanpa tahwil sedikit pun, sama sekali. Aslan itu sama sekali. Ya. Ya. Contoh imtalal ina'u ma'an. Perhatikan ma'an itu tamyiz. Ya. Tamyiz ghairu muhawwal. Imtala'a kan fi'il fa'il ya, imtala'al ma'u. Li'anna misla hadha tarkiba. Ya, li'anna misla hadha tarkibi. Karena contoh susunan kalimat ini ya, wudi'a ibtida'an hakadha. Dia diletakkan ya. Awalnya memang demikian, ghairu muhawwalin. Ya, tanpa ditahwil. Ma'an tamyizun ghairu muhawwalin. Mubayyinun li ibhamin nisbatil imtila, yang dia memang menjelaskan kemubahaman dari penisbatan imtila penuh, udah gitu aja. Taib. Nah, kebanyakan tamyiz yang ghairu muhawwal kata beliau, aktsar wuqu'ihi, kebanyakan ke tamyiz ghairu muhawwal itu ba'da ma yufidu at-ta'ajjuba. Ya, setelah ta'ajjub ini. Fi'il ta'ajjub, ma ajmala ya Zaidan misalkan begitu. Contoh Zaidun lillahi daruhu farisan. Ya. Zaidun alangkah baiknya Zaid sebagai penunggang kuda. Nahuma ahsana Zaidan rajulan. Nah. Maka farisan dan rajulan tamyizun ghairu muhawwal. Mubayyinun li ibhami nisbati ta'ajjub. Maka Zaidan kan maf'ul bih dari ahsana ya. Ahsana fi'il ta'ajjub. Ma Manya apa? Mata ajubiyah isim mubtada. Jumlah nanti ahsana Zaidan dan tamyiz ya fi mali rafin khobar. Ya. Baik, rajulana faidatun. Kan di situ enggak ada lafaz ta'ajub ya. Lillahi daruhu farisan gitu. Ya, kan kalau ma ahsana Zaidan jelas ya. Ada ta'ajubnya. Daruhu da'adar bi fathid dal al-muhmalah, dalnya difathahkan dia tanpa titik wa tasdid ra'nya di tasdid fil asli masdarun, asalnya dia masdar darra al-labanu ya darra yadurru darran gitu darra al-labanu darra yadirru atau yadurru bikasridal domiha fil mudoriknya boleh ya diru boleh ya duru ya taim darron boleh juga daru ya darwaron apa maknanya kasuro maknanya kasuro banyak darrola banu susu banyak susu itu banyak ya. Wa yusamma al-laban nafsahu darran. Wa yusamma al-labanu nafsuhu darran. Susu itu sendiri dinamakan darran, kasura. Wa huwa kinayatun an fi'lil mamduh. Mamduhi as-sadiri anhu. Dia adalah kinayah. Ya. Kan darro yaduru itu dia mengalir secara berlimpah. Keluar dengan baik, menghasilkan banyak gitu. Kasuro gitu. Susu. Nah, kalau dikatakan Zaidun lillahi darruhu farisan, ini kinayah. Kinayah itu bahasa kita apa? Kiasan. Dari sebuah perbuatan yang terpuji yang muncul berasal darinya. Wa inna ma udifa ila Allah, terus kenapa diidopahkan pada Allah Ta'ala? Kenapa? Qasdan li idhari ta'ajjubi minhu. Ya, dengan maksud tujuan ingin ta'ajjub, takjubnya. Ya. Taib. Li annahu ta'ala munsyi'ul ajaibah. Karena Allah Ta'ala lah yang memunculkan hal-hal yang mengagumkan. Fa makna qaulihi, maka makna ucapan mereka lillahi daru farisan atau Zaidun lillahi daru farisan ai ma'ajaba fi'lahu. Itu. Ya. Itu ya. Ai ma'ajaba fi'lahu. Betapa mengagumkannya perbuatan dia. Perbuatan dia. Farisan so itunya apa namanya? Tamyiznya. Yang min ghairi muhawalin. Nah, betapa mengagumkannya perbuatan dia sebagai faris. Sebagai penunggang kuda. Ya. Taib, ini pada contoh lillahi daruhu farisan. Wa yahtamilu an yakuna at-ta'ajjubu min labanihi alladhi irtada'ahu min sadai ummihi. Sadyun ya. Min sadia ummihi. Min apa? Min sadai ummihi. Dan ada kemungkinan juga ta'ajubnya itu dari min labanihi. Dari ASI. Kita terjemahkan ASI. Air susu. Yang dia menyusunya dari dua itu ibunya. Tahu ya tempat nyusu ibu? Nah, terjemahinya apa? Sendirilah udah, masa pakai disebutin sini. Ya. Dulu Herlin, antum nyusunya dari ibu antum apa pakai dot? Pakai dot. Topik puas. Topik. Tubuhilah. Tubuhilah. Ini kacau sini. Orang dia lagi nanya kan, kan ada orang yang pakai dot. Jadi nggak disusun ibunya, ibunya mungkin nggak keluar ASI atau ibunya berkarir gitu. Nah, kalau itu berarti takjubnya bukan sama air susu ibunya, berarti sama air susu sapi, gitu. SGM. Nah. Sinting gila miring. Hai ma'ajabaha dan labana. Betapa mengagumkannya air si ini. Alladhi minhu, alladhi nazala minhu, yang turun dari asi ini. Artinya karena asi ini menghasilkan misla, ya, misluha dal walad. Seperti anak ini, si Zaid al-Kamili. Yang sempurna pihadi sifat pada sifat seperti ini. Nah, itu maksudnya. Qala wala yakunu tamyizu ila nakiratan, tamyiz tidaklah dia melainkan nakirah. Wala yakunu ila ba'da tamamil kalam, tidaklah tamyiz kecuali setelah kalimat sempurna. Bil ma'nal mutaqaddim fil hal, sebagaimana makna yang lalu dia pada hal. Jangan dipahami kalau enggak ada dia enggak. Ya, kalau enggak dia enggak ada pun juga enggak masalah. Ya, kemarin kan sudah dijelaskan. Ya. Mengenai hal ya, dia fadlah bukan umdah. Ya. Taib. Namun kalam tersebut tetap butuh pada dia. Karena faedah suatu kalam terkadang bergantung kepada adanya hal atau kalau di sini adanya tamyiz. Ya, qala asy-Syari at-tamyiz kal hal la yakunu illa nakiratan. Tamyiz seperti hal. Tidaklah dia melainkan nakirah. Kama taqaddama fi jami'il amsilati, sebagaimana yang telah berlalu di contoh-contoh yang tadi, mau tamyiz nisbah, tamyiz dzat, semuanya. Ya, nakirah. Fa in ja'a bi lafdhil ma'rifati. Nah, kalau dia datang dengan lafaz ma'rifah sama kayak hal kan? Kalau datang dalam bentuk ma'rifah apa? Ditakwil. Ya. Ya, ditakwil kepada ma'rifat, kepada nakirah. Ya. Uwila binakiratin, ditakwil aja ke nakirah. Ka qauli syair. Ya. Wasadatta wa tibta nafsa. Lihat an-nafsa di sini. An-nafsa syahidnya di sini. Ya. Taib. Wa sadatta wa tibta nafsa ya qaisu an amrin. Ya. Kan awal syair ini terkenal ini, ada di Tupasania ini. Ra'aituka lamma an arafta wujuhana. Aku melihat engkau tatkala engkau mengenali wajah-wajah kami, ternyata engkau sodata, engkau berpaling. Watib dan nafs. Dan kau merasa senang, wahai kois. Ya, an amrin, dari meninggalkan si Amr. Padahal kamu udah ngeliat. Ya, ya. Kamu berpaling gitu. Ya. Syahidnya mana? An nafsa, ma'rifat, dia tamyiz. Ai nafsan. Ditakwilnya gimana? Kan kalau padahal gampang nahwilnya. Mentakwilnya gampang. Ya. Ja'a Zaidun wahdahu. Ya, berarti gimana? Munfaridan gitu kan. Ah, munfaridan. Nah, kalau ini ditakwili gimana tuh ada al? Gampang. Fa'al zaidatun. Udah al zaidah itu. Ya. Susah amat. Ya. Hada madhabul Basri, ini madhab ulama nahwu yang ada di Basrah. Wa huwa sahihu. Ah, inilah yang sahih. Ya. Taib. Berarti ini tamyiz apa, dia muhawal dari apa nih? Dari fa'il ya. Ya, sama kayak tadi.